Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Cak Nun, matur nuwun. Saya tuh tidak bertanya kalau ketemu Cak Nun itu mesti harus beres bes, masalah saya. Utang lali yos. Sesok kelingan. Saya akan menambahkan aja. Seperti teman-teman Ma'iyah yang ketahui, Cak Nun itu adalah manusia ruang. Kita adalah perabotan yang ditampung oleh Cak Nun di dalam hatinya. Di Badren itu menurut saya, meskipun Cak Nun mencintai seluruh warga Badren, tapi setahu saya ada dua orang yang menurut saya dicintai oleh Cak Nun. Yang satu adalah Mas Slamet, yang orang-orang luar taunya dia adalah orang tidak komplit, orang gila, dia berada di perapatan. Tapi Cak Nun tidak, meskipun tidak secara khusus, pernah menulis cerita tentang Mas Slamet ini. Betapa bangganya Cak Nun ketika Mas Slamet itu ditanya, sopo sing mbok salami kae, mau ngerti apa we? Oh, itu Cak Nun, itu tulisan itu betul-betul membekas ke saya, bahwa seperti inilah manusia ruang, dan saya belajar banyak tentang itu. Terus yang kedua tentu saja adalah Mas Gunjek, yang malam ini Cak Nun kerso kesini untuk menceritakan perjalanan hidupnya. Saya kira kita semua bisa belajar dari itu juga. Dan yang kedua, mohon maaf Cak Nun, kalau biasanya Cak Nun yang mendoakan orang, saya pribadi kepingin sekali mendoakan Cak Nun. Jemaah yang lain moga-moga mengamini, supaya Allah menjaga kesehatan Cak Nun, amin, memberi umur yang panjang, amin, supaya anak-anak saya, anak-anak kita, insya Allah sampai cucu kita bisa bertemu dengan Cak Nun dan bergembira seperti yang dirasakan bapaknya. Saya kira itu Cak Nun. Saya akan bacakan Al-Fatihah untuk Cak Nun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk yang terakhir saya mengucapkan jazakumullah dan ayyadakumullah wa rahimakumullah. Untuk pelajaran bersama ya, dari Slamet kita sinau gitu. Saya tambah dikit ya. Jadi Allah itu menghadirkan dirinya pada setiap orang dengan berbeda-beda, beda, bisa beda formulanya, bisa beda jumlah komponennya. Terus pada manusia ada istilah jangkep, ora jangkep. Ning kadang-kadang ora jangkep iso luwih apik timbangane jangkep. Contohnya Slamet kuwi. Ora jangkep ning luwih apik sing timbangane sing jangkep. Nek menungso iki jangkepe lak ana apike ana eleke maka dia jangkep. Ono fikirane, ono atine, ono jahate, ono geragase, saat itu jangkep. Nah, jadi kita sangat belajar kepada kehidupan. Mulane nek iso iki rasa ngenteni tuwa untuk ora petakilan gitu. Mbok wis rasa mbok wis mulai saiki ayo sinau, sing paling apik dalam kehidupan itu adalah gawe becik nang wong liya, terus kowe dhewe kudu seimbang, kowe dhewe kudu temoto. Ojo nuruti sing kira-kira ora ana gunane apa meneh sing ngrusak wong liya. Nah, Slamet, saya kembali ke Slamet. Slamet ki pinter ora? Sekolah ora? Bebrayan yo terbatas wong dek iki biar pet. Ya. Sunat yo umur kuwe disunat mergo dikitan wis umur 35 tahun. Tapi yang anda ini bagi yang belum tahu ya, bagi yang tidak ngalamin Slamet. Tapi yang dikerjakan Slamet itu 100% membahagiakan orang. 100% AED malah raiso. Jadi Slamet itu Pak di perempatan apa itu namanya, Pingit ya? Jeladran. Jadi setelah jembatan itu, sebelum jembatan. Ya. Jadi Samsat itu ke barat sedikit. Nah, Slamet itu di situ. Dan dia selalu tertawa dan joget. Dan joget. Jadi setiap orang, jadi dia itu hanya ngertinya itu cinta dan keindahan. Dan aku karo dia itu bangga banget. Jadi menungso rasa digawe ampuh-ampuh kalau Slamet beres wis. Jadi Slamet iki, aku iki tahu sedih banget. Tak kei kaos ra gelem, tak kei kelambi ra gelem, tak kei duit okeh ra gelem. Geleme meng 1000. 5000 ra gelem ditolak, Mas. Asem kok. Jadi aku sama Mbak Via itu seneng banget ketemu Slamet itu seneng banget, ya. Jadi mesti tak buka jendelane nek aku liwat kono terus tak kei duit lebih dari 1000 enggak mau. Dan dia uang itu tidak untuk dihimpun, nanti dia misalnya dapat 10.000 sehari, ya. Itu nanti dia pulang sak ketemune bocah sing kira-kira butuh duit dikeki. Anggaran cah cilik dikeki, engko dhewe menyisakan sing kanggo mangan kuwi tok. Itu kan Nabi Ayub kuwi. Kuwi titisane Nabi Ayub nek sakaya ngono kuwi. Ora ana barang sing tersisa ketika kita tidur malam di dalam kulkas. Monggo saiki awake dhewe kan penggaweane ambok sak ulama-ulamae wong kulkase kebak. Dibanding Slamet ora ana sithike, ora ana sak pucuk driji kemuliaan uripe. Karena Nabi Ayub dulu itu duwe panganan ming garis seprapat. Njur dheke karo bojone turu, kuwi malaikat teko langsung, "Ki piye kok ana panganan nganggur iki?" Ono golek wong dikeke sik, baru dia boleh tidur. Moko saiki awake dhewe adoh banget ta uripe karo. Itu baru makanan yang di kulkas, deposit itu ono sing nganti 3 triliun. Jadi uang saiki ngeragas iki pol. Kembali ke Slamet tadi, nyun sewu ini tak ceritain. Jadi suatu hari saya dolan ke Badran. Terus dilano Slamet. Terus Mas Gun bilang, "Salaman kuwi, Mat." Terus salaman. Karo guyang-guyu to. Terus disentak karo Mas Gun. "Orang guyang-guyu, ngerti apa kowe? Salaman karo sapa?" "Ngerti." Ya ngono. Sopo, Candun, lagi. Wah, aku seneng banget aku. Ya Allah, Obama kenal saya, aku tidak bangga. Tapi Slamet kenal saya, bangga luar biasa. Lo nek Obama kenal aku apa angele? Dari buka YouTube. Wong sak dunya kenal aku ada jalurnya. Nek Slamet iso kenal aku iki liwat ngendi? Sopo sing ngandani ter cetok cak nun ngono kuwi. Kuwi sapa sing ngandani? Itu berarti dia hidup di wilayah yang mulia, di wilayah yang wingit, di wilayah yang penuh rohani. Aja diremehke bahwa dia ratus. Janjane iki ora dikitan, jane ya sesuk ora apa-apa. Upamane ya ning swarga ya tetep mlebu. Kok urung kitan mboten napa-napa ning Slamet, oh mlebu swarga. Slamet kok. Masuk Slamet ditagih. Ya ora mutu no ya ora nek Slamet ya bebas dari segala macam persyaratan wong ora jangkep kok ya to. Oke ya, saya tambahin soal Slamet. Jadi saya mohon kepada Allah, Anda itu juga diang selupi roh kecil-kecil seperti itu yang membuat Anda lebih terbimbing hidupmu. Gitu ya.